ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بارك الله فيكم. Bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah, para pemuda dan remaja Islam yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, ini uhibbukum fillah. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, satu hari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar sehabis lelah berperang, sehabis rasa capek yang mereka rasakan dalam perjalanan, biasalah antara sama manusia berinteraksi, timbullah godaan syaitan dalam diri sebagian orang muhajirin. Maka di saat itu berteriaklah orang ansar, karena ia merasa disakiti atau dihinakan, atau timbullah bisikan setan dalam hatinya untuk kembali berseteru sebagaimana perseteruan orang-orang jahiliyah. Ia berteriak, "Ya lal ansar!" Ia panggil saudara-saudaranya. Ia panggil orang-orang ansar untuk ingin berkelahi. Maka yang satu pula mengatakan, "Ya lal muhajirin!" Wahai orang-orang muhajirin, mereka panggil kawan-kawannya, ingin berantem. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, melihat keadaan yang seperti itu, Rasul pun mengetahui. Masyaallah. Fa dhamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela perkara yang seperti itu. Sebagaimana hari ini, orang-orang hari ini memanggil orang-orang sukunya, orang-orang daerahnya, orang-orang yang senasab dengannya, ingin berseteru dengan orang-orang yang bukan nasabnya, ingin bermusuhan dengan orang-orang yang bukan berasal dari kabilahnya. Nabi mencelanya dan Nabi menyebutkan bahwa itu min da'awal jahiliyah, di antara perkara-perkara jahiliyah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pandai menyikapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perpanjang perkara mereka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh kepada orang-orang Ansar, menyuruh kepada orang-orang jahiliyah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ini perkara jahiliyah, ayo kita kembali melanjutkan perjalanan kita. Nabi tidak perpanjang. Nabi anggap ini perkara, cara mengatasinya adalah dengan sepele saja, dengan enteng saja. Mereka akhirnya berjalan lagi. Padahal perkaranya memang perkara luar biasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyyah, fanatisme kesukuan, fanatisme satu golongan, dan bukan pula termasuk golongan kami orang-orang yang bertengkar, orang yang berkelahi, orang yang bermusuhan, bahkan saling berbunuhan. Karena asabiyyah, fanatisme kesukuan, fanatisme kabila, berpuak-puak, membanggakan latar belakang. Walaysa minna man mata ala asabiyyah. Bukan pula termasuk golongan kami orang yang mati di atas asabiyyah. La ilaha illallah. Saudaraku yang kucintai, karena sallallahu alaihi wasallam, demikianlah al-ukhuwah dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada satu ayat Allah tabaraka rahman yang mesti kita renung, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian ketika kalian dahulu semuanya bermusuhan. Dahulu di Madinah Al-Munawwarah, Yathrib, ketika itu ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Antara kabilah Aus dan Khazraj ini, mereka saling berseteru, saling bermusuhan. Perang bukan 10 tahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun mereka perang. Manakala datang cahaya Islam, petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari langit, diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati di antara kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian bersaudara. Allahu akbar. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di antara pilar-pilar kejayaan para sahabat, sehingga mereka disebutkan dengan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, sebaik generasi adalah generasiku. Ternyata letak kehebatan mereka di antara pilar kegemilangan mereka, cemerlang dan keterbilangan mereka, setelah keyakinan dan kecintaan yang mendalam kepada Allah dan hari akhirat, serta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menaruh cinta mendalam, ternyata ada pilar setelah itu yang luar biasa, pilar uhuwah di kalangan para sahabat. Persaudaraan yang ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas akidah tauhid. Persaudaraan. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang mukmin itu al-mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin bersaudara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam hadis bagaimana orang mukmin tersebut antara satu dengan yang lainnya, al-mu'minu lil mu'mini. Orang mukmin, al-mu'minu lil mu'min. Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya, kal bunyan, bagaikan bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, di mana saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Allahu akbar. Tengok bangunan. Kalau kita perhatikan bangunan, ada pondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada lantainya, ada atapnya, ada pula jendela-jendela. Demikianlah orang mukmin, perumpamaan mereka. Adakah sebuah bangunan berdiri kokoh tanpa tiang? Tak ada. Bisakah orang yang bisakah atap yang berada di atas merasa bangga sementara di bawah tidak ada pondasi? Tak ada. Bisakah atap berbangga diri ia di atas dan memandang remeh pondasi? La wallah. Tapi pernahkah kita lihat pondasi pengen masyhur? Pondasi yang sejatinya ia adalah pondasi semua bangunan akan roboh tanpa dia. Apalagi bangunan yang tinggi. Tapi pernahkah pondasi minta dia ingin di atas? Roboh semua bangunan kalau pondasi itu berada di atas. Pernahkah tiang itu pengen pula di atas? Ia berubah pun, ia berubah pun posisi. Demikianlah orang mukmin. Masing-masing orang mukmin ini punya karakter dan kelebihan. Ada yang kelebihannya ibarat pondasi tak terlihat, tapi fungsinya luar biasa. Berupaya dan ikhlas bagi orang-orang yang seperti itu. Ada pula yang berada di atas, apa-apa terlihat dia. Semua kegiatan terlihat dia. Berupaya untuk senantiasa ikhlas. Ada orang yang jauh lebih besar posisinya darimu, pondasi, tapi tidak pernah terlihat, tapi jasanya luar biasa. Engkau berada di atas, posisimu dilihat orang. Engkau ingin mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah, ikhlaslah. Sekalipun engkau terlihat senantiasa oleh orang-orang yang melihat. Saudaraku yang kucintai kepada Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin. Dan al-iftiraq, perselisihan senantiasa tercela. Perselisihan senantiasa tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Al-ukhuwah, persaudaraan. Lihatlah bagaimana hadis-hadis menjelaskan, Al-Qur'an menjelaskan kepada kita. Satu contoh di mana Rasul menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu." Dalam lafaz lain, daifa. Tidak beriman salah seorang dengan Allah dan hari akhirat, barang siapa yang beriman di antara kalian dengan Allah dan hari akhirat, Hendaklah ia muliakan tamunya atau tetangganya. Al-muslimu man salima al-muslimuna bilisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang selamat. Muslim yang lain dengan lisan dan tangannya. Saudaraku yang kucintai, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memberikan pelajaran kepada kita untuk menjauhi perkara-perkara yang akan merusak ukhuwah kita. Yang akan merusak persatuan di antara orang-orang mukmin. Di antara perkara itu ialah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berburuk sangka kepada saudara kita. Untuk berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berburuk sangka. Karena sesungguhnya sebagian buruk sangka itu merupakan perbuatan dosa. Jangan berburuk sangka kepada saudara kita. Jangan berburuk sangka kepada kawan kita. Berikan, letakkan dalam hati kita husnuzon kepada saudara kita. Letakkan dalam hati kita berbaik sangka kepada saudara kita. Berikan ia 1000 uzur. Boleh jadi yang ia lakukan ada uzur bagi dirinya. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudaraku yang kucintai karena Allah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah juga manusia biasa yang ada khilaf, yang ada salah, yang kadang mereka bersilang sengketa. Tapi ternyata kelembutan hati mereka membuat mereka untuk bersegera berukhuwah kembali, bersaudara, untuk saling memaafkan. Mereka teringat bagaimana andai esok hari kita meninggal dunia, sementara antar kita dengan saudara kita tidak saling bertegur sapa. Kalau dulu para sahabat Nabi mereka berseteru, setelah memeluk agama yang mulia ini, akhirnya Allah lembutkan hati mereka. Fa'asbahtu bihi ikhwana. Mereka pun bersaudara. Duhai malang dan celakanya kita. Kalau dulu di masa kita masih jahiliyah, belum mengenal akidatul tauhid dan sunnah Nabi, kita bersaudara. Saling bergandeng tangan kemana pergi. Saling bertegur sapa. Tapi kenapa kiranya setelah kita mengenal akidatul tauhid, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, persaudaraan itu hilang dan sirna. Syaitan telah memisahkan antara kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hikmah kenapa Rasul mensyariatkan saf itu rapat, serapat-rapatnya, agar setan tidak memutuskan keberkahan salat kita. Rasul menyebutkan mengqata' as-saf qata'ahullah. Barang siapa yang memutuskan safnya, Allah putuskan persaudaraannya. Jangan putuskan safmu dari saudara. Relakan hatimu bertaut tumit dengan saudaramu. Bertaut bahu dengan saudaramu dalam safmu. Itu kemuliaan untuk dirimu, karena setan akan mengisi manakala renggang safmu itu. Bahkan wallahi thumma wallah, takkan pernah bersaudara hati-hati kaum muslimin yang belum bertaut safnya di dalam syarat-syarat jemaah mereka. La ilaha illallah. Saudaraku yang kucintai kepada Allah, segala upaya akan senantiasa dilakukan oleh syaitan untuk memecah belah kaum muslimin. Untuk memecah belah di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan-perjuangan dakwah mereka. Karena sekali lagi syaitan thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Syaitan akan menggoda anak manusia dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanannya, dari arah kirinya. La ilaha illallah. Berbagai upaya akan senantiasa dibuat oleh syaitan agar kita terjauhkan dari ukhuwah, terjauhkan dari perjuangan hakiki mencapai ridha Allah tabaraka rahman. Para sahabat Nabi juga tidak lepas dari godaan syaitan ini. Lihatlah di masa para khalifah, para khilafah, antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Saudaraku yang kucinta kepada Allah, satu sahabat diangkat menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Sahabat yang lain banyak yang punya kriteria seperti sahabat yang diangkat itu. Punya bakat yang hebat. Punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi ternyata segala bentuk ego mereka, mereka tinggalkan. Karena Allah dan Rasulnya telah memerintahkan, atti'ullahu atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Makanya manhaju ahli sunnah, manhajnya ahli sunnah, apabila ada seseorang yang sudah diangkat menjadi pemimpin, segala bentuk kebijakannya yang tidak menyelisih aturan Allah dan aturan Rasulnya, dan tidak ada unsur kemaksiatan di sana, wajiblah kita untuk berlaku taat kepadanya. Itulah jati diri kita sebagai seorang ahlus sunnah sejati. Boleh memberikan usulan. Boleh memberikan pandangan demi pandangan dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Tapi manakala umara, manakala pemimpin yang sudah sah, menetapkan kebijakannya, mengambil keputusannya, semua yang dipimpinnya berlaku sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi. Walaupun mungkin kebijakannya dalam pandangan kita keliru, tapi di sanalah keyakinan sebagai seorang ahli sunnah sejati, keberkahan bersama pemimpin. Keberkahan bersama kebersamaan. Dan keputusan amir, keputusan seorang pemimpin, yarfa'ul khilaf, akan mengangkat semua perselisihan. Perselisihan tak boleh lagi, karena ia sudah menetapkan sebuah perkara. Sampai ahlus sunnah sejati, di dalam umara, manhajnya dalam kepemimpinan yang sudah sah, andai kita memberikan nasihat, memberikan nasihat dengan cara yang baik. Para ahlus sunnah wal jamaah melarang untuk melakukan mengubar-ubar aib pemimpin. Maka ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah kenal dengan istilah demo, istilah unjuk rasa di jalan-jalan, mengumbar aib-aib pemimpin-pemimpin kita. Tidak demikian untuk terwujudnya persatuan. La ilaha illallah. Bahkan andai ada pemimpin yang zalim sekalipun, sah, taati ia. Sampai dalam hadis Nabi menyebutkan, andai ia menzalimu, memukul punggungmu, mengambil hakmu, bersabarlah dirimu. Ahlus sunnah punya pandangan bersama prinsip yang diajarkan Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam. Demikian umara, keberkahan ada bersama mereka. Bahkan untuk menasihatinya, sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang sayyidus syuhada Hamzah, penghulu para syuhada adalah Hamzah, dan orang yang mati qama inda sultan, ia berdiri di sisi sultan. Ia memberikan nasihat kepada sultan, kepada pemimpin itu. Lalu nasihatnya tidak diterima dan pemimpin ini adalah pemimpin yang zalim, dibunuhnya orang itu. Ini bagian di antara penghulu-penghulu para syuhada. Syekh Alif Hasan menjelaskan perkara ini. Bukanlah maksudnya mengumbar-gumbar aib pemimpin kita di jalan-jalan. menyampaikan aib-aib pemimpin kita di mimbar-mimbar khutbah. Kepada orang-orang lain disampaikan segala aibnya. Tidak. Tapi ada sultan berdiri di sisinya. Duduk di sampingnya. Menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini etika ahlu sunnah dalam menjaga persatuan umat. Saudaraku yang kucintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus memahami manhaj ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah adalah orang yang paling berpegang teguh di atas dalil, yang paling memegang prinsipnya. Saudaraku yang kucintai karena Allah, etika terhadap umara, pemimpin yang sah. Demikian pun dengan sesama kita. Jangan jauhi su'udzon. Bahkan dalam tatanan mengajar dan belajar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga memberikan nasihat kepada seorang guru untuk hatinya agar senantiasa selamat. Hendaklah bersabar untuk mengajarkan murid yang tidak baik niatnya. Allahu Akbar. Karenanya lah saudaraku yang kucintai karena Allah. Kita semakin lama mengaji, semakin lama duduk bersimpuh mendengarkan kalam Allah dan kalam Rasul, hendaklah semakin membuat hati kita takut kepada Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan, Al-ilmu ibadatul qalbi. Hakikat dari ilmu adalah ibadah hati. Semakin lama mengaji, semakin membuat hati kita lembut. Semakin lama mengaji, semakin membuat hati kita bisa untuk tidak su'udzon. Semakin lama mengaji, semakin tidak berburuk sangka kepada orang lain. Memberikan saudara kita 1001 uzur. Saudaraku yang kucintai, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah teladan dari seorang ulama kita dari kalangan salafus salih. Abdullah bin Muti' menyebutkan. Satu hari, Talha bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri pernah berkata istrinya kepada dia. Apa kata istrinya? Ma ra'aitu qawman al-ama min ikhwanik. Saya melihat tidak ada orang yang lebih menyakitkan dari saudaramu. Qala mah walima? Walima dzalik? Oh tidak. Kenapa? Kata istrinya begitu. Lihat cara pandang istrinya dan cara pandang dia. Arahum idza aisarta ladzimuka. Kata istrinya. Saya melihat saudara-saudaramu itu kalau kamu dalam keadaan mudah, dalam keadaan berkelapangan, dalam keadaan kaya, dalam keadaan punya uang, dalam keadaan berkecukupan, mereka datang kepadamu berteman dengan diri. Wa idza aksarta tarakuka. Tapi manakala engkau dalam keadaan sulit, dalam keadaan mendapatkan derita, lagi tidak punya uang, lagi tidak punya apa-apa, mereka meninggalkanmu. Kita sepakat enggak dengan istri Talha ibn Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri ini? Barangkali kita sepakat. Kalau tidak tahu ilmunya. Saudaraku yang kucintai karena Allah. Tapi tengok cara pandang dia. Ini menunjukkan kedalaman imannya. Kebersihan hatinya yang perlu kita contoh. Kita bersama, saya dan antum, duhai sahabat. Lalu apa kata? Hadza wallahi min qarari. Tidak dari Allah. Mereka berbuat seperti itu, di saat saya berada mereka datang, di saat saya tidak ada mereka pergi. Itu merupakan keelokan akhlak mereka. Sampai di sini kita belum bisa terima. Karena kita belum tahu ilmunya. Tapi lihatlah. Ya'tunana fi halil quwwati bin 'alaihim. Ini alasannya. Mereka datang kepada kita di saat yang tepat kita berada, mereka datang, kita bisa berkhidmat kepada mereka, kita memberi ada kekuatan untuk memberikan apa yang terbaik untuk mereka. Allahu Akbar. Wa yatarakunana fi halid dha'fi bina ankum, dan mereka meninggalkan kita di saat kita tidak punya apa-apa. Kalau datang kan kita tak punya apa-apa. Allahu Akbar. Tengok cara pandang dari kebersihan hati dan kejernihan hati yang luar biasa. Allahu Akbar. Ini pelajaran buat kita. Pelajaran yang besar. Berikan 1001 uzur kepada saudara kita. Mereka memberikan hal yang tidak baik kepada kita. Pandang. Mungkin ada alasannya. Lihatlah seperti Talha melihat. Pandanglah seperti Talha melihat. Allahu Akbar. Hidup ini hanya sebentar, duhai sahabat. Hidup ini hanya sebentar, duhai kawan. Berikan uzur kepada saudara kita. Berikan hati kita yang perlu kita jaga. Di mana hati ini, apabila baik, ia baik seluruh jasad manusia. Di mana hati ini adalah yang dipandang oleh Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pandang kepada bentuk muka kalian. Allah tak lihat kepada harta kalian, tapi ya Allah pandang hati kalian dan amalan kalian. Itulah hari akhirat kelak yang Allah sebutkan, yauma la yanfa'u malu wala balun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari akhirat kelak tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat diri kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Santri-santri sekalian, anak-anak sekalian yang saya sayang, pandang saudara kalian, andai ia mungkin sedikit menyakiti hati kalian, pandanglah. Inilah kawan kita sama belajar. Ini saudara kita. Jangan sampai cekcok antara kita dengan kawan membuat kita tidak bisa belajar lagi. Jangan sampai urusan yang sepele membuat kita terjauh dari thalabatul ilmi. Siapa pula yang tak pernah ada sengketa, pernah cekcok, pernah sedikit berselisih dengan kawan belajar semasa sekolah. Jadikan itu pernak-pernik di masa belajar. Perbaiki hati kalian. Sahabat dan kawan-kawan, guru-guru senasib dan seperjuangan, jangan pandang remeh saudara kita. Jangan pula pandang murid kita dengan pandangan hina. Jangan bersukuzon. Berikan dahulu uzur kepada santri. Berikan dulu uzur kepada saudara kita. Allahu Akbar. Sehingga Imam Nawawi menyebutkan, jangan tidak mau mendidik murid yang salah dalam niat mereka. Pandang dari semua sisi. Pandang dari kejernihan hati. Allahu Akbar. Faktabirun ya ulil absar. Yang semoga setetes ini sangat bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan. Karena khatib yakin tidaklah lebih baik dari antum yang mendengarkannya. Kita hanya sama saling nasihat menasihati. Kita pula sama saling mendoakan agar hati kita menjadi hati yang jernih. Hati yang selamat sejak dunia hingga akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma tahhir qulubana ya Rahman. Allahumma tahhir qulubana ya Rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hati kami menuju ketaatan kepadamu, ya Allah. Allahumma ahdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kami hidayah untuk baiknya akhlak kami. Bersihnya hati kami, ya Allah. Allahumma zakki anfusana, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Anta khairu man zakkaha, anta maulaha. Wa anta khairu man zakkaha, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Engkau lah maulanya hati kami, ya Allah. Engkau pula sebaik-baik pembersih hati, ya Rahman. Hilangkan segala sifat dengki dalam hati kami. Hilangkan segala sifat iri dalam hati kami. Hilangkan segala sifat penyakit-penyakit hati yang buruk yang engkau tidak ridha padanya, ya Allah. Hilangkan buruk sangka dalam hati kami, ya Allah. Berikan hati, jadikan hati kami hati yang engkau sebutkan dengan qalbun salim yang akan selamat dari dunia hingga akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna allaha ya'mukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi 'indakum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.